besar, tinggi gitu. Rabi Adam itu medun kondi, kolangit. Lah medun kolangit itu gawe cilik ya remuk. Wong gunung ae mlebu mrene karek sekrikil ngene kok. Lah Nabi Adam digadhe ya lebo bus rene. Lah itulah cerita pertama Nabi Adam. Turun. Lah medun ini Nabi Adam biasa aja. Ming dikandani sesuk mulai Adam. Innalillahi wa inna ilaihi rajin sok mulai, bukit kanan ini mulai, bawa atau teman, ternyata jauh tempat transmigrasinya, soko kampung langit sampai ke kampung bumi, jadi sampai ini turunan alien. Kita ini pendatang transmigran, sing asli bumi kan bangsa wedhus asli, ya koceng asli sini, celeng asli sini. Kata sih kan. Leya, kire itu asli sini. Lah kita bukan, kita ini pendatang langit, koncone iblis, tonggone malaikat kita ini. Makanya bentuk kita berbeda. Kita ini bentuknya aneh, coba neng donya sing mirip menungso. Ora ono. Munyuk. Ya ora mirip wong munyuk ya ora omong kok. Kalau bentuk kita ini memang limited edition. Okay. Jadi ahsani taqwim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu dan aku bikin manusia limited edition itu nek cara basa Inggris e ngono. You limited edition. Yes. How are you? Yes, you know. You cannot speak English. Oh no. Lah ini manusia. Lho makanya kita ini berbeda, mulut kita berbeda. Lambene wedhus. Ya yes, dari dulu begitu, enggak ada perubahan. Munine loro, nek lesu eek. Nek pengen kawin mbak uuk. Wedhus. Lah mulutmu limited edition, ngapain saja bisa. Bisa loh. Bisa. Terbaik. Loh, makanya tanpa bunyi bisa ngomong. Mula dek cilik sering terjadi perkelahian antar anak. Rano suaranya ngerti-ngerti guel. Lah kenapa? Dari pintu ke pintu. Ini manusia. Dan itu diingatkan sama Allah. Tangan. Mana ada yang sebaik tangan kita? Enggak ada. Ora ono sing sampean mirip munyuk mau. Tangan munyuk, ya utek-utek kupil ra iso. Cewok ra iso munyuk. Tapi nek tangan menungso, tahiyat iso. Tahiyat iso. Ora ono tahiyat ngene ra ono. Ngene tahiyat. Tahiyat. Tahiyat. Ora iso. Engko nek kene kukur-kukur ganti tahiyat ana iki ora iso. Tangan. Bahkan tangan ini nggo nyekel apa iso. Bahkan tangan ini bisa bicara. Bisa, tangan ini bisa ngomong. Ini namanya ahsani terbaik. Kita ini terbaik. Wis tak usah protes pokoknya kita paling baik. Mana ada ngomong kita terbaik dan kita ini ajaib. Manusia ini ajaib, paling apa menangan. Bapaknya ini kita ini alien, alien menangan. Mano, asli sini. Sakpira pintere mabur, kalah karo menungso. Mana ada? Sampean plinteng, kena. Rakna diplinteng, tembak. Rakna yang tembak, dipulut. Raisa di jiko, jiko ndoke.

mulane wis gedhe geragase ya ora umum. Cilik dipakani apa dombeni susu, melet-melet gedhe, oplosan mlebu. Ambu sing paling wangi semprot-semprot doyan. Pojok iku ku utek-utek diambus. Kadang utek-utek silet kuwi diambus sing ngene iki. Kuwi menungso. Kita niki cetakane menungso. Dadi kula nek delok menungso iki ragu mun. Ambek ngene iki, masyaallah. Ya biasa aja. Ngwaji, ketoke apik-apik. Begitu mulai. Ya, biasa menungso, berterbangan napuk bokong. Wah, biasa menungso. Makane loh. Lah ini on menungso sampean itu. Lah yang pertama kali tadi bapake dhewe itu Nabi Adam, ya ayuhan nasi menungso. Ha ngene menungso, mulane bejo dhewe lahir dadi menungso, boleh dadi pitik ngono. Ngerti-ngerti arep kawin cekel-cek dibeleh ora sida. Kau menungso, kita ini menungso. Lah menungso kawitan itu Nabi ya. Adam turun ke langit, bus. Iya. Gede, wong kadale ya sak dinosaurus. Lah itu kan kadal ya Nabi Adam. Prek. Aman gak bayangin aku, gak bayangin kadal gede ini sak dinosaurus. Nah, saiki saya urip, no, bong kok awak dhewe. Didilat tak, padahal no lamuk. Dari Nabi Adam, turun. Lah turun pertama Nabi Adam bingung arah, ya nanti. Kasih tanda makanya. Wis, aku orang yang digi, pokoknya patroanku gini. Kei watu. Nyoh. Nah, tekorun meneh, dolar meneh, kei watu meneh. Lah ya ana sing mlebu kok. Mrutu. Lah iki kaya tandha. Luk ngono kaya tandha. Lho wis mrutu tok. Lah kaya priwe kaya. Kaya watu. Lah akhirnya tanda inilah yang karo Gusti Allah diabadikan. Agar tidak dilupakan karo Gusti Allah tandane diutam apa di utuh dijenengi inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkatam mubarakah wa hudal lil alamin. Ya tadi Ka'bah. Terus habis itu kan Nabi Adam memendam rindu. Lho Nabi Adam itu kan medun ke sini yang pertama kali dirasakan kan rindu. Oh bar rabi ning kono terus dipisah kon transmigrasi. Lho kan habis menikah Nabi Adam di sana. Bisa menangerti Nabi Adam pertama kali itu nikah, urung sembahyang wis nikah sih Nabi Adam itu. Iya, Nabi Adam pertama syariat itu nikah, jadi syariat pertama itu nikah. Gara-gara Nabi Adam juga lahir, apa orang lahir, digawe Gusti Allah, kondo karo malaikat Jibril, kang, apa. Aku wis ngerti kabeh, tanganku itu untuk nyekel, ngerti aku. Dengkulku gue melaku, aku wis roh, lambe gue mangan, kuping gue ngrungokno, tangan gue nyekel, irung gue ngambus, moto gue nyawang. Aku masih ngerti kabeh. Diriku saya sudah paham. Tapi ada sesuatu yang aku enggak ngerti. Apa? Lambo iki aku ya ngerti. Apa sih? Ayo iki mbok iki panggonane kok ora pati jelas iki apa? Aku rum tangi dhek wis tangi iki apa ta? Ya wis tak sampeno nang Gusti Allah. Curhatnya disampaikan karo Gusti Allah dikasih Siti Hawa. Oh, iki to kanggone ngerti. Habis itu dipisah, makanya ketika turun ke bumi terpisah. Makanya ketika Nabi Adam turun ke sini, pertama kali yang dirasakan adalah kerinduan. Maka beban hidup anak Adam yang paling berat adalah beban rindu. Rindu yang paling berat, tanya jangan rindu. Rindu itu berat. Rindu. Enggak ada di dunia ini yang lebih berat dari rindu. Sakit gigi suntik sembuh. Pergi ke puskesmas sembuh. Kalau rindu makan enggak enak. Tidur enggak nyenyak. Enggak ada yang enak. Yang kita bayangkan adalah ketemu dia kekasih kita. Sampai delok wajan kok delok rupane dhewe apa. Itu manusia, makanya sampean kalau sudah merasakan rindu baru kerasa berat hidup ki. Kita rindu. Halo. Nabi Adam rindu, betapa rindunya.

ana ting-ting bakso. Hilang gitu. Makanya cukup fawal lu wajaka syatral masjidil haram. Terus dikongkon haji. Haji itu puncak ibadah. Wukuf di Arafah. Di Arafah. Kau nama ndelok tugu lho, Dul. Untuk apa? Dari situ waja'alnakum syu'uba wa qaba. Lah kemudian jadi bangsa-bangsa. Mula buang nek terus nang Jabal Rahmah kok lali nek wong iku bangsa-bangsa asale kok kono. Mesti uteke kono slet waktu nang kono itu. Dari situ terus pindah-pindah yang tetap di situ jadi Arab itu, cuan ganteng. Kira-kira Nabi Adam ya mirip kaya wong Arab iku lah mbanyen sing manggon nang kono kan. Nah, yang pindah Eropa tadi koyo apa? Gedhe dhuwur rambuté ya, abang. Sing pindah Cina, tembem-tembem sipit-sipitnya. Sing pindah Afrika, kosong kaya kopi goreng. Nah, sing pindah mriki, cilik-cilik kok Pak Bupati ngene iki ya menak gedhe. Lini waja'alnakum syu'uba wa qaba ila Jabal Rahmah itu min zakari wa ung Nabi Adam ya ayuhan nas. Duh, indah Islam masamu. Man kita kadang enggak sadar. Lah cuman disuruh li ta'arofu, mengerti-ngerti ya. Wis ngerti ya ngono to. Bahwa berbeda-beda itu mengertilah, mengertilah. Tapi ini bahasa Indonesia ini masalah. Ta'aruf dimaknai saling mengen mboten. Bahasa Indonesia ra cukup memahami Quran. Matek bahasa Indonesia nek petuk Quran. Wong kalah tuwek. Lho petuk basa Jawa we bahasa Indonesia mati kok apa meneh bahasa Quran. Lho bahasa Indonesia petuk basa Jawa kunduran trek ngono apa kira-kira? Ora iso wisan. Ndak sanggup bahasa Indonesia mati ketemu kunduran trek iki ora iso. Apa ya trek mundur kena orang. Kebelakangan trek iki ora iso, matek ngono ya. Kepulangan trek, lah ya ora iso kok dawa. Kok dadi dawa. Pecirit ora iso coba yo golek ana nek ana ini bahasa lho trusupen trusupen niku lho apa bahasa Indonesia susupen ngono apa ora iso lho makanya bahasa Indonesia nek ketemu bahasa Quran iso musyrik hati-hati lho nek ora hati-hati sampean iso musyrik lho bahasa Qurane lan coba saiki makna syahadat ngono asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Polisi. Tak kok polisi. Siapapun yang dijadikan saksi, mesti wong sing roh kejadian. Coba tanya. Loh, kenapa kamu jadi saksi? Oh, saya lihat kok si Dul nyuri. Jukil lawange roh. Roh. Gawat tuh saya lihat. Dengan mata kepala sendiri. Iya. Maka kamu layak jadi saksi. Berarti saksi adalah orang yang menyaksikan peristiwa. Ini saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tahu petok weh. Ngerai sama kane anak seni ingsun. Allah ilaha ingin tak orang no pengiran kang wajib disembah. Kelawan hak iku mawujud. Illallah angin gusti. Allah beres nih ketemu bahasa Jawa. Rampung. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Takoo guru bahasa Indonesia. Bedane pengasih penyayang. Rapat kiamat kurang rong dina lho Raisa. Lagi, tapi ini bahasa Indonesia, bahasa Jawa, beres. Bismillah, kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman, dan kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahim, kang welas asih ing dalam akhirat, beloko. Rampung. Lah makanya li ta'arofu itu bukan saling mengenal, tapi saling pengerti, pengertian. Sampean tikus kenal. Kenal tapi pengen nuduk ndase mawon. Lho ini lho ngene iki kandhane kok ya ngaji karo guyon dhisik ora apa-apa. Wong sampean wis stres kit sore kirap. Lah aku ngerti ya, rupamu selek-elek. Kaya wortel tanpa daun wis. Lho ya makane ya iki rada nyantai sih ya iki wayahe anak-anak milenial, aku paham kamu ya. Kamu kan generasi-generasi milenial, maka membutuhkan kiai zaman no. Aneh, beliau-beliau ini zaman all. Ndak paham sampean ya. Lho bener aku sing ngaji sih. Lho ana sing Pak Bupati. Pak Bambang Mitra iki lho. Aku juga milenial. Buktinya apa? Kurus. Loh kandhane. Li ta'arofu mengerti. Oh wis ngono tok. Warna bahasa Jawa iki nek wis diurut temblengerna wong. Bahasa Indonesia remuk. Kadang bahasa Arab itu petuk bahasa Jawa ae matek kok. Bahasa Arab rus, bahasa Inggris rice, bahasa Jawa mbuh lengkap ora umum. Ning sawah cilik wine, gede pari, panen gabah, wite damen, digiling beras, sisane dedek, cuwil-cuwil menir, buntel godhong lontong, buntel janur kupat, lonjong titik lepet, ora dibuntel sego, godol cecek siji upo. Diublek-ublek bubur, silite kosong intip, ora kepangan garing aking. Lelayong kita ini mau boso ruwet yang Arab sakoto mana dah wang Jawa ya telok tipe ni si takoto itu tipe ni kene dewi tipe ya telok tipe ni ulang Arab kok lambini lematok nyosop glundung koprol nguk jungkel plung kecemplung nguk kejelungup beruk nabrak mengburi gap geblak merene glem jengkang bok lagi sakoto no. Ini bahasa makanya kalau ada kajian bahasa itu guyu ngekek-ngekek kok ya biar cek komplite wong Jawa ndok kutuk lancuran diri babon jago pemenen nek wis mati tambah kakek ayam goreng bebek goreng ayam geprek tambah kakek. Lah kita cuma disuruh pengertian mulu saiki awak dhewe kon pengertian ngono tok. Yang Arab itu wayu ganteng ora usah diprotes sampean. Kita cuma pengertian aja kenapa orang Arab itu cantik ganteng. Gone panas wae ngono, ora ono banyu. Ane ora ono banyu terus digawe elek rados. Ya elek yo. Ane ora ono banyu rados ora apa-apa wong ganteng kan. Ganteng abah Lutfi rados seminggu tetep ganteng. Lah awak dhewe ratus sedina ya rusuh. Sampeyan ratus ke jam 5 lho rupane wis elek-elek kok ngene lho, wis kaya cabe merah keriting pisan. Lho ngono tho asline. Tapi iki ra ono dalile ya. Iki saya cuman kamakola kira-kira tok wong. Tak goleki dalile kenapa kok beda. Eropa, kenapa tinggi besar rambutnya abang? Ono musim dingin. -41. Kula rencanane wingi teng Soviet rasido -41. Kula mbayangno nguyuh rampung wis mengkeret. Lho wis tahu kula udah berkali-kali ke sana nang yo. Lho nrone ndine numpak kirik, numpak dokar. Kirike gedene sak mene-mene itu. 6 tok mlowo ayo ngono. Jenengane Siberian Husky sama Alaskan Malamut. Wong Indonesia ra ono sing duwe. Ketok sing duwe mung Pak Fadlizon tok. Ning duwe loro gede-gede ngono. Ana kene wing kire mene. Makane seneng dadi sate wong cilik gampang. Ono sing doyan kire wong ngene ya. Jarine wong kula ya mek jarine tok. Ning ketoke ora wong Batang. Lha makane dibikin besar ben nek ora nek ono musim dingin ora mati katuk. Kadung ini gaya cili kayak Pak Bupati lah, ini Eropa kadungan mati. Apa mana Pak Bambang Pintoro lah hilang kayak ya Pak Jadi, ya orang-orang ini gak rapi Bupati, sak mantan Bupati. Tapi kan ini kenyataan. Real, fakta ini, fakta berbicara. Cilik-cilik memang kula niku nggih gumun lho ya. Iso dadi bupati cilik ngene. Berarti aku nek gede iso dadi perdana menteri lah ini. Tuh. Orang Eropa itu kalau musim dingin lah diserengenge, kehilangan sinar matahari tanpa ultraviolet, kulit perempuan, kulit laki-laki pigmennya hilang, berubah bintik-bintik kaya kulit teh. Makanya mereka itu lari ke sini berjemur. Untuk apa? Mengembalikan pigmen, nabung untuk lari ke sini terus berjemur di pantai-pantai Indo. Nih, porno enggak, itu dede. Makanya Pak Bupati tolong jangan bikin perda syariah. Turis harus pakai jilbab. Rasidore ini pindah deh.

Lah begitu ro'iyah iki ngumpul bareng-bareng namanya musyawarah wasyawirhum fil amri. Lah nek wis musyawarah ojo menangi dhewe, tafasakhu fil majalis jenenge majelis. Lho ini cara. Iki nek takon negara paling Islam ning Indonesia dengan balungan paling Quran, ya onone ning Indonesia. Ini ku majelis permusyawaratan rakyat Islam. Lah cuma nama dewi itu hari ini kan dibikin seolah-olah enggak percaya dengan kreasi apa sesepuh pendiri bangsa digawe orang andel kan gitu. Nama-nama sini Arab kabeh lo coba. Untuk apa? Dititip ge wis, nun seneng Arab. Lah Mas Nusron ini rupanya orang Arab-Arabe blas ra ono. Ini jenengi ini Nusron Wahid gagah. Lu coba ada yang ben sergap ngaji, ngaji yo. Nah yang kayak gini, ya Allah. Nah inilah lah, tanpa ini semua kita gak bisa memahami. Apalagi anak-anak anak milenial ini susah. Kalau gak diruntutkan kayak begini, susah. Wong kalian ini generasi yang tadi itu kok generasi numpak motor tapi nek menggok tangane iki ngene-ngene. Percepatannya luar biasa. Cepete mboten umum. Kula niki generasi pramilenial pengen delok gajah Afrika nunggu flora dan fauna. Sampeyan sudah enggak tahu siaran flora dan fauna. Kue kadang diganti karo Pak Murdio apa Pak Harmoko. Ora tahu salah wong anjuk Bapak Presiden. Pak Murdiono, saiki lho ndelok gajah Afrika sampean indahnya luar biasa ngene tok tengu kawe nono ngene. Itu. Lho ya kan ini milenial. Kita dulu itu kalau jatuh cinta sakitnya luar biasa. Karena mesti nulis surat. Golek kertas pink. Warnanya harus warna, jangan warna melati sama warna kamboja. Kamu warna bau mawar. Tintanya hitam, jangan merah. Ngono nek sampe tintane abang dikira putus cinta. Jadi ono ilmu nulis surat biyen. Baru kita tulis, "Dek, aku rindu padamu. Beratnya luar biasa kerinduanku malam hari ini. Terpisah karena engkau telah masuk holy prison." Masuk penjara suci, pondok maksudnya, pesantren. Paksa ku tulis saja rindu karena hampir tak bisa kutahan. Karena setiap kulihat bayangan serasa itu bayangmu. Tapi malam hari ini aku menjadi lebih tenang karena aku yakin kau dan aku berada di bawah sinar rembulan yang sama. Lagi, tadi kirim seminggu nunggu. Sakitnya luar biasa. Rindu itu berat zaman. Maka jangan rindu. Generasimu lebih mudah jatuh cinta. Makanya untuk bangun komitmen susah. Karena sangat mudahnya jatuh cinta. Bisa mencari pacar di Facebook. Kalau kita di pasar delok sito-sito ngendi to cak pondok. Saiki sampean kalau kangen tinggal foto kok samping jepret terus mah gitu. Ini generasimu. Maka cara-cara yang dibangun oleh para ulama ini akan menghantarkan kita pada pengertian untuk mengambil masa depan, meminang masa depan, harus mengetahui masa lalu. Gue Islam tuh, yo Islam. Zaman kan menungso tau mau? Saya lingkar tak ceritain lagi menungso nih. Lo jangan sampai merendahkan diri ke derajat binatang. Tak ini ya ayuhan nas, hei menung. Lah terus kalau cara-cara khol, cara-cara gini hilang, kita tidak punya runtutan masalah, masa lalu jadi generasi yang kehilangan segalanya. Nah, gila. Lengene iki nggih, muga-muga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Pak Kiai Haji Ahmad Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita dengarkan porayan unten mutiara mutiara Maulid Nabi dan Khol Mbah Muhammad Hasan Surgi oleh beliau Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Tafadhal.

londone tinggal nyulut tok ngoten kemawon sehingga bagian gagalipun Kanjeng Sultan Agung penyerangan wenten Batavia ingkang kaping kalih. Lho niku lah. Mata pelajaran sing kados ngoten iki sing mahal supaya kita menjadi anak bangsa mau menengok ke depan untuk bekal kita maju ke depan. Mampukah generasi muda, generasi Indonesia niki menjawab tantangan umat atau tidak? Atau tantangan bangsa niki muda generasi panjenengan kaula muda. Disinilah perlu nipun hal kita mengetahui bagaimana para wali terdahulu masuk ke Indonesia ora kaya nyong. Tan ngalur kidul wis tinggal nyekel tasbih to. Salat, pomane pengajian kaya kiye. Mbuh mengko amplope pira nyong ya ora ngerti. Yang sebelah ana juragane aja wedi. Lha niki. Lah nek rumiyin kados zamane Mbah Surgi. Tahu posisi Batang pada waktu itu luar biasa, terancam. Matur kalian panjenengipun Mbah Sayyid Husain utawa Mbah Kiai Husain rahmatillah yang terkenal sedo rawuh Suro Aryo Hadiningrat Bupati Batang kaping sepindah putranipun Dayeng Rono kaping kalih Bupati Wiroto putranipun Jayeng Rono ping sepindah rahasmonipun Raden Kosim putranipun Raden Among Negoro asal saking Turuan ning putra Bupati Sedayu putranipun Raden Among Negoro Sen rahmatillah ingkang dipun sareaken ten Masjid Sapura Pekalongan putranipun Raden Bukuh putranipun panjenenganipun Aryo Hadiningrat kaping kalih Sedayu putranipun Aryo Hadiningrat kaping sepindah Sedayu putranipun Sayyid Abdul Qadir putranipun Penembahan Noroh yang luhur lho niki lah silsilahipun majeng dateng Bupati Gresik ingkang asma Sayyid Abdullah nggih menika ponakanipun Kanjeng Sunan sing nurunake Bupati Pekalongan Batang sampai tekan Pemalang sebagai kal bakal iku wong apik kabeh. Lha nih. Panjenenganipun sedo rawuh menika wau, diarani sedo rawuh marga nembe ndhawuhake putrini putranipun pikantuk budal sedo wenten margi. Pun kula mboten wani nyeritakake niki dawa. Ten sedo kundur dipun paringi asma sedo rawuh. Ora beda Sekar Sedo Lepen putranipun Sultan Abdul Fatah rayinipun Adipati Yunus Sabrang Lor lho turut-turute mengandhap niku tembriki terjadi arang abang fitnah sing luar biasa Sayyid Muhammad Hasan Mbah Surgi tumandang jeng Gusti Adipati Trawayah dipunungsekake rumiyin wenten Wonosobo. Diantawisipun Kanjeng Wangsa Diningrat Raden Kentol utawi Isa sing karo mai omong-omongan karo Hayawan. Niku putranipun Mbah Raden Sen rahmatillah. Sing putra kaping penengah naminipun Muhammad Idris pendiri pondok pesantren ten Kudus Wetan damelanipun tinggalane ngantos sakniki masjid niku sih wonten Masjid Alun-alun Kudus Wetan pesareane ten wingkingipun Mbah Muhammad Idris bin Husain rahmatillah sedo rawuh Pekalongan Batang lho niku dados mantune Bupati Condronegoro kaping tiga sedonipun Condronegoro kaping tiga Raden Muhammad Idris diangkat Condronegoro ping sekawan lho niku iki sejarah ingkang ngadepi londo penjajah nalika semonten nggih panjenenganipun Mbah Surgi bagaimana beliau berhadapan dengan Belanda pada waktu itu sampai gugur dengan beberapa prajurit-prajuritipun ning Batang mimpang sehingga putra-putranipun